أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Duhai sahabat, dengarlah suara hasrat hatiku yang aku masih malu untuk mengungkapkan kepadamu sebagai orang yang terdekat denganku, apalagi kepada orang tuaku, juga orang tuamu. Apabila telah tiba masaku untuk segera mengakhiri lajangku dengan segenap kemampuan Allah berikan, insya Allah janjiku segera ku tunaikan. Tapi bila ku raba dalam hati, datang seruntun pertanyaan silih berganti. Adakah semua ku lakukan terlalu dini? Berdegup jantung di dada kendalikan diri. Namun pernikahan begitu indah ku dengar, membuatku ingin segera melaksanakan. Namun bila ku lihat aral melintang ku kan, hatiku selalu maju mundur dibuatnya. Akhirnya aku segera tersadar, hanya pada Allah lah tempat aku bersandar, yang akan menguatkan hatiku yang terkapar. Insya Allah azamku akan terwujud lancar. Tapi bila ku raba dalam hati, datang seruntun pertanyaan silih berganti. Adakah semua ku lakukan terlalu dini? Berdegup jantung di dada kendalikan diri. Namun pernikahan begitu indah ku dengar, membuatku ingin segera melaksanakan. Namun bila ku lihat aral melintang bukan, hatiku selalu maju mundur dibuatnya. Apabila telah tiba masaku untuk segera mengakhiri lajangku dengan segenap kemampuan Allah berikan, insya Allah janjiku segera ku tunaikan. Tapi bila ku raba dalam hati, datang seruntun pertanyaan silih berganti. Adakah semua ku lakukan terlalu dini? Berdegup jantung di dada kendalikan diri. Namun pernikahan begitu indah ku dengar, membuatku ingin segera melaksanakan. Namun bila ku lihat aral melintang bukan, hatiku selalu maju mundur dibuatnya. Akhirnya aku segera tersadar, hanya pada Allah lah tempat aku bersandar, yang akan menguatkan hatiku yang terkapar. Insya Allah azamku akan terwujud lancar. Insya Allah azamku akan terwujud lancar.